Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu tasliman masjid amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babun man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun. Bab barang siapa yang mendengarkan percakapan suatu kaum dalam keadaan kaum tersebut tidak menyukainya. Mendengarkan satu pembahasan percakapan satu kaum dalam keadaan kaum tersebut tidak suka untuk didengarkan ucapannya. Qala rahimahullahu ta'ala an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas yang Allah telah meridai keduanya, ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man sawwara suratan kullifa an yanfukha fiha wa uzziba. Dengarkan. Man sawwara suratan, barang siapa yang membuat satu gambar, kullifa, dia akan diberikan beban, an yanfukha fiha, untuk meniupkan ruh di dalamnya, wa uzziba, dan dia akan diazab, akan disiksa, walan yanfukha fiha, dan dia tidak bisa meniup ruh di dalam gambar tersebut. Qala wa man tahallama, barang siapa yang mengaku-ngaku bermimpi begini-begini, kullifa an ya'quda baina sya'iratain, dia akan diberi beban, ditugasi untuk mengikat dua biji gandum yang kecil. Dua biji gandum yang kecil diikat. Maka ini sesuatu yang sangat sulit. Wa udhiba, dia akan terus disiksa. Walan ya'qida bainahuma, dan dia tidak akan bisa mengikat keduanya. Wa man istama'a ila haditsi qaumin wa hum yafiruna min, dan barang siapa yang mencuri dengar, barang siapa yang dia mencuri dengar percakapan satu kaum dalam keadaan kaum tersebut ingin lari kalau ketahuan ada yang mendengarkan percakapannya, karena ini percakapan yang rahasia yang enggak boleh untuk didengarkan. Subba fi udhunaihi al-anu anaku atau anuku, maka akan dicurahkan ke kedua telinganya tembaga yang dipanaskan hingga mencair. Di dalam hadis yang mulia ini Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan tiga jenis dosa besar. yang menjadi syahid oleh muallif adalah yang ketiga. Barang siapa yang mencuri dengar perkataan suatu kaum, barang siapa yang mencuri pendengaran dari perkataan suatu kaum yang mana kaum tersebut tidak suka untuk didengarkan, maka dia akan subba fi udhunaihi al-anuq, dicurahkan ke dalam kedua telinganya tembaga yang sangat panas sampai mencair. Dan ini adalah azab yang sangat pedih, yang tidak tergambarkan bagaimana rasa sakitnya, ya alhamdulillah. Menunjukkan perbuatan ini adalah dosa yang sangat besar. Dalam riwayat yang lainnya, subba fi udhunihil anuku yaumal kiamati, dia akan dicurahkan ke dalam kedua telinganya cairan tembaga yang dipanaskan nanti pada hari kiamat. Hal ini menunjukkan perbuatan ini sangat dicela di dalam Islam. Mencuri pendengaran satu kaum atau satu komunitas manusia lagi berbicara, yang mana pembicaraannya sebenarnya rahasia. Pembicaraannya sebenarnya enggak boleh untuk didengar. Tapi kemudian dicuri pendengarannya. Atau di zaman sekarang disadap. Ya, dibocorkan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bab tentang wajibnya menjaga amanah. Menjaga rahasia. Anas radhiyallahu ta'ala anhu yang masih kecil diajari oleh ibunya untuk menjaga rahasia. Menjaga rahasia yang diamanahkan kepada Anas radhiyallahu anhu. Nah, kalau membocorkannya, maka ini sifat khianat. Ya, dia yang harusnya menjaga rahasia tapi dia membocorkan, maka ini sifat khianat. Kalau qodaan yang sekarang ini, yang disebutkan dalam hadis ini, dia bukan orang yang memang mendengar rahasia tersebut. Tapi dia orang luar, pihak ketiga. Yang kemudian berusaha ingin mencuri pendengaran. Dia orang ketiga, orang luar. Tapi dia kemudian ingin mendengarkan pembicaraan suatu kaum. Sehingga ini dosanya lebih besar lagi. Ya, seperti yang disebutkan, telinganya akan diberikan tembaga yang sudah dipanaskan, ya alhamdulillah, pada kedua telinganya pada hari kiamat. Dan ini, ya, kondisi di zaman dulu Rasulullah SAW. Ya, ada orang lagi berbicara, beberapa orang, kemudian dia sengaja mendekat, mencuri pendengaran. Dia nguping, ya, untuk mendengar apa yang dibicarakan. Baik. Terus bagaimana kalau seandainya dia sudah nguping, mendengarkan, terus dia ceritakan, dia sebarkan. Ini lebih parah lagi. Kalau konteksnya hadis ini, man istama'a ila hadithi qaumin wa hum yafiruna minhu. Barang siapa mencuri pendengaran pembicaraan satu kaum dalam keadaan kaum tersebut memang enggak suka. Ya, hukumannya kayak tadi. Terus gimana kalau seandainya dia bukan cuma mendengarkan, tapi dia setelah itu dia ceritakan sama manusia, dia sebarkan. Ini dosanya luar biasa. Seperti yang terjadi di zaman sekarang. Kadang ada satu pembicaraan yang sebenarnya bukan konsumsi umum. Karena dalam Islam kadang ada satu pembahasan yang itu bukan untuk disebarkan di tengah khalayak. Ya, ada satu pembahasan, apalagi mencakup permasalahan tersebut, mencakup keselamatan satu umat, keselamatan satu kaum. Kadang ada satu pembahasan yang memang tidak layak untuk disebarkan. Atau ketika pembahasan ini disebarkan akan bisa menimbulkan mudarat. Kalau pembahasan ini disebarkan ke banyak orang akan bisa menimbulkan bahaya, ancaman, atau mudarat yang besar. Maka kadang seorang harus menjaga lisannya. Tapi ada orang-orang yang kadang tidak bertanggung jawab, dia mencuri pendengaran terus disebarkan. Ingin jadi informan. Ya, merasa punya banyak informasi. Sehingga dia sebarkan. Maka ini dalam Islam, subba fi udhunaihi al-anuk. Yaumul qiyamah dia akan dicurahkan di kedua telinganya. Tembaga yang dipanaskan pada yaumul qiyamah, dan ini adalah ancaman yang sangat keras. Dosa yang begitu besar buat mereka-mereka yang suka mencuri pendengaran dan menyebarkannya di tengah-tengah umat manusia. Demikian juga di antara dosa besar yang tidak kalah besarnya juga adalah dosa menggambar makhluk bernyawa. Ya, makhluk bernyawa di sini yang dimaksud bisa manusia, bisa binatang. Ya, kalau pohon dia tidak bernyawa. Pohon itu benda ya yang tidak bernyawa, tidak ada nyawanya. Sehingga kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kalau mau menggambar silakan gambar pohon. Gambar pemandangan dan gambar benda-benda yang tidak bernyawa. Tapi kalau yang bernyawa seperti manusia, binatang, maka itu adalah dosa yang sangat besar yang diancam pelakunya akan diazab. Ya, selama dia tidak bisa meniupkan ruh di dalamnya. Man sawara suratan kullifa an yanfukha fiha wa udziba. Barang siapa yang membuat satu gambar bernyawa, maka dia akan dipaksa, diberi beban di sini maksudnya dipaksa untuk meniupkan ruh. Kamu harus meniupkan ruh kepadanya. Kamu harus bertanggung jawab karena kamu sudah membuat gambar, membuat tandingan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Wa udzib, dan dia akan terus disiksa. Walan yanfukha fiha, padahal dia enggak bisa meniupkan ruh di dalamnya. Khadhal liman azanallahu yakum. Ini dosa besar yang berikutnya. Ya, membuat gambar yang bernyawa. Kecuali kalau memang untuk satu tujuan dan kemaslahatan. Yang para ulama menyebutkan di situ keadaannya darurat. Membuat KTP, membuat SIM. Atau ya adanya residivis buronan yang memang harus disebarkan fotonya orang tadi. Biar khalayak bisa tahu ini orang berbahaya. Ya, atau menyebutkan tentang orang hilang, ini orang keluarga kami hilang, ciri-cirinya seperti ini, tolong dibantu untuk dicari. Ya, atau membuat paspor, mau pergi ke luar negeri, membutuhkan identitas, dan yang lain sebagainya. Dari perkara yang dihukumi oleh para ulama sebagai kebutuhan daruri. Maka itu dikecualikan. Tapi kalau tujuan-tujuan lainnya, ya, tujuan-tujuan lainnya seperti cuma untuk na'udzubillah, apalagi cuma untuk pamer-pameran saja, untuk bangga-banggaan, maka ini bukan keadaan darurat. Ya, seperti yang sekarang banyak dilakukan oleh manusia, membuat status-status di medsosnya. Ya, setiap kali ada aktivitas buat status foto diri, setiap kali ada aktivitas buat status foto diri, maka itu gambar yang tidak diizinkan. Dan itu akan dipaksa. Kalau ada 100 gambar, 100 gambar itu pula yang akan menyiksa dirinya. Ya. 100 gambar, 100 gambar yang akan menyiksa dirinya. Dan dia tidak akan pernah bisa meniupkan ruh. Dia dipaksa untuk meniupkan ruh dan dia tidak akan pernah mampu untuk meniupkan ruh. Kenapa? Karena dia bukan ahlinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa untuk meniupkan ruh. Ya. Sehingga nasihat buat kita semuanya untuk tidak bermudah-mudahan dalam masalah gambar. Ya, repotnya yang seperti ini pada sebahagian orang yang mengaku salafiyin. Ya, sebagian orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah ternyata bermudah-mudahan dalam gambar dan foto diri. Ya, saya nasihatkan. Subhanallah. Ya, sebahagian ikhwah kadang ada yang bermudah-mudahan memfoto dirinya dipajang di medsosnya atau memfoto dirinya ya untuk status di medsosnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga adalah berdusta di dalam mimpi. berdusta dalam cerita tentang mimpi. Man tahallama, barang siapa yang berdusta mimpi demikian-demikian. Ya, yang namanya mimpi ya ikhwah, gak ada yang bisa ditahu oleh siapapun. Beda kalau dia dusta cerita begini-begini, kadang bisa ketahuan. Bisa diukur dia ini dusta apa tidak. Dia bilang baru saja dari sana, di sana ada kejadian demikian-demikian. Di daerah tertentu yang dia sebut. Kalau seperti itu, dia bisa dicek ini bisa dusta atau tidak. Ya, kenapa? Karena dalam urusan duniawi. Bisa dicek oleh manusia di daerah yang dia ceritakan. Tapi kalau sekarang ranahnya di dalam mimpi, siapa yang bisa ngecek sana? Siapa yang bisa ngecek kalau ranahnya dia adalah posisinya di dalam mimpi? Kemudian dia dusta di sana, maka enggak akan bisa menyebut, enggak akan bisa terbongkar kedustaannya. Kecuali hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui. Oleh karena itu tingkat dosanya jauh lebih besar daripada dusta yang dilakukan ketika urusan dunia nyata. Ya, dusta yang dilakukan dalam dunia nyata itu pun dosanya sangat besar. Ya, dan seluruh ajaran-ajaran terdahulu semuanya sepakat tentang haramnya dusta. Tentang dosanya berdusta. Ya, lebih-lebih dalam ajaran Islam. Ya, dan dusta dalam urusan dunia nyata saja itu hukumnya besar dosanya. Walaupun kalau dusta di dunia nyata itu bisa ketahuan. Hablul kadzib qasir. Talinya kedustaan itu pendek. Ya, ada orang berdusta begini-begini. Dia insya Allah mudah ketahuan. Ya, mudah untuk ketahuan kalau dia itu dusta. Kenapa? Karena tali kedustaan itu pendek. Ujungnya di sini, ujung satunya paling enggak lama di situ ketahuan dustanya. Ya, kenapa? Karena dalam dusta urusan dunia itu masya Allah gampang untuk diketahui. Tapi kalau dustanya ini urusan mimpi, siapa yang bisa mengetahui dan mengeceknya? Saya mimpi demikian-demikian, saya mimpi ketemu Rasulullah, saya mimpi ketemu ya Rasulullah alaihi salatu wasallam demikian-demikian. Siapa yang bisa mengecek kejujuran orang ini? Ya subhanallah. Sehingga kalau memang dia dusta, maka dosanya sangat besar. Ulifa an yaqida baina sayrataini, dia akan disuruh dipaksa untuk merangkai dua biji gandum yang kecil, mengikat dua biji gandum yang kecil. Enggak bisa untuk diikat. Ya, sudah kecil, bulat, suruh diikat dengan tali, enggak akan mungkin bisa menyatu. Ya. Wa udzib, dia terus disiksa, disiksa, disiksa. Walan yaqida bainahuma, dan dia tidak akan mungkin bisa untuk mengikat keduanya. Fata liman azanallahu yakum. Ini ya di antara dosa yang sangat besar, apalagi kalau dia dustanya bermimpi mengaku ketemu Rasul misalkan alaihi salatu wasalam, setelah itu dia membuat satu ritual kebid'ahan. Masyaallah. Ya. Dia sebagai tokoh sufi misalkan, dia mengaku ketemu Rasul alaihi salatu wasalam. Setelah itu di dalam mimpi Rasulullah alaihi salatu wasalam mengajarkan wirid-wirid, mengajarkan ritual-ritual ibadah. Ya. Kemudian apa? Ibadahnya tadi yang diperoleh dalam mimpi itu diajarkan kepada murid-muridnya, kepada tarekat-tarekatnya. Sehingga itu menjadi satu ajaran baru yang enggak pernah ada di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Itu merupakan ritual baru yang tidak pernah ada di zaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga seolah-olah orang ini ya keadaannya membawa syariat baru, membawa wahyu baru yang diterima melalui mimpi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal dia dusta. Ya, dan ini kedustaannya lebih berat lagi. Karena dia sudah pada tingkatan membuat syariat. Tingkatan membuat syariat, dan ini adalah wewenangnya Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya yang berhak untuk menetapkan syariat demikian-demikian. Maka dari itu inilah diantara bentuk kesesatan orang-orang sufi. Ya, banyak diantara mereka itu berdalil dengan mimpi dan mimpi. Wa'ila mimpi itu barakallahu fikum tidak bisa untuk menjadikan syariat baru. Ajaran Islam sudah sempurna. Ajaran Islam sudah sempurna. Sejak Allah Azza wa Jalla turunkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamaku dan aku telah cukupkan nikmatku Aku telah jadikan, aku ridhoi Islam sebagai agama buat kalian. Maka di situ agama sudah sempurna, enggak boleh ditambah. Ya, apakah melalui ya, diadadakan oleh sebahagian manusia ataukah melalui mimpi. Ya, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mungkin untuk memberikan tambahan syariat baru yang dulu beliau tidak pernah ajarkan kepada para sahabat. Ketika Hajjatul Wada, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat berkhutbah, beliau sampai mengatakan, Allah ala qad balagtu. Ya, ketahuilah, bukankah aku sudah menyampaikan semua ajaran kepada kalian? Ya, para sahabat mengatakan, bala. Memang wahai Rasulullah, Anda sudah menyampaikan semua ajaran Islam. Enggak ada yang Anda sembunyikan. Maka Rasulullah SAW langsung mengangkat tangan beliau ke atas, jari beliau ke atas, beliau menyatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. Saksikan ya Allah, bahwasanya saya sudah sarahkan atau saya sudah ajarkan semua amanah, semua syariat Islam kepada para sahabat, kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga semuanya sudah disampaikan, enggak ada yang kelewat. Ya, ma farratna fil kitab min syai. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak pernah ya, melupakan, tidak pernah terlupa, terlewat dalam Alkitab sedikit pun. Ya, beda kalau kita, kadang kita lupa, ada sesuatu yang lupa enggak disampaikan. Tapi kalau Rasulullah SAW semuanya sudah disampaikan. Enggak ada yang terluput, enggak ada yang terlewat, enggak ada yang tertinggal. Kok muncul belakangan orang-orang sufi dan guru-guru, ya, orang-orang syekh sufi yang mengaku ini ada ajaran baru, wirid baru, ritual ibadah baru, tata cara ibadah baru. Yang muncul belakangan, yang mana ini enggak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW di zaman dulu. Maka ini diantara bentuk kedustaannya, ya, bentuk kedustaan mereka. Dan ini dosanya sangat besar. Ya, tatkala mengaku-ngaku berjumpa Rasulullah alaihi salatu wasallam dan mendapatkan wahyu ajaran yang baru, iyadzabilah. Maka adapun ya ahlu sunnah wal jamaah, mereka berdalil kepada Alkitab dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Ya, mereka tidaklah berdalil mimpi sebagai satu pedoman syariat. Ya, tidaklah mimpi bisa dijadikan sebagai pedoman syariat untuk menentukan al-halam wal haram atau untuk menentukan tata cara ibadah tertentu. Ya, adapun mimpi ya subhanallah, kadang makna daripada mimpi ada adghasu al ahlam. Adghas ahlam, bunga-bunga tidur. Ya, ada mimpi yang cuma bunga-bunga tidur. Ya. Ada juga yang 1/46 kenabian. Ya, kalau yang bunga-bunga tidur itu mimpi yang enggak ada makna-makna, yang sekedar hiasan-hiasan saja. Baik, kadang juga ada mimpi yang mengandung ya 1/46 kenabian. Mimpi seorang mukmin. Ya, yang mana di situ kadang mimpinya itu benar akan terjadi demikian, akan terjadi demikian. Ya, subhanallah. Itu kadang apa? Terkait dengan itu misalkan mimpi terkait ada seorang yang dibela oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti ada seorang wanita menelpon Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan bahwasanya saya pernah bermimpi, dalam mimpi saya melihat Rasulullah SAW, kemudian saya melihat antum berada di belakang Rasulullah SAW berjalan. Maka di situ Syekh Al-Albani rahimahullah menangis, beliau enggak bisa mengomentari apa-apa dan beliau sekedar menangis. Para ulama menyebutkan bahwasanya mimpi yang seperti ini ya itu sekedar sebagai penguat. Kenapa? Karena Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah adalah seorang mujaddid di zaman ini. Seorang yang betul-betul ya memperbaharui kemurnian ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau meneliti hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Memiliki karya-karya yang sangat banyak melayani sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Menghidupkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Di antara sebab tersebarnya dakwah salafiyah di seluruh penjuru dunia. Salah satu sebabnya adalah dakwahnya Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ya, jadi itu dikuatkan, sekedar penguat. Ya, wa illa kalau seandainya wanita tadi enggak ada mimpi seperti tadi, kita semuanya dan para ulama di dunia ini sudah menyaksikan tentang jasa-jasanya Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam apa? Menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, termasuk kita. Ya, kita semuanya bisa mengenal dakwah tauhid, bisa mengenal dakwah sunnah, bisa mengenal kemurnian ajaran Islam. Salah satu sebabnya adalah ketika banyak karya-karya Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yang dipelajari dan didakwahkan kepada kita. Masya Allah. Ya, jadi itu kadang ada mimpi yang mengandung nilai kebenaran dari segi semacam tadi. Tapi sekali lagi, mimpi tidaklah sampai kepada membuat syariat yang baru. Tapi kemudian kita lanjut di bab berikutnya. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim rahimahullah, bab al-julus ala sariri. Bab ya, duduk-duduk di atas tempat tidur, di atas ranjang. Qala an Abil Aliyati radhiyallahu rahimahullahu ta'ala. Dari Abul Aliyah, seorang tabi'in yang mulia. Qala jalastu ma'a Ibn Abbasin ala saririn. Ya. Aku pernah duduk-duduk bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di atas tempat tidur. Ya. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita tentang tidak mengapa hukumnya untuk duduk-duduk di atas tempat tidur. Baik. Dan tidak ada larangan, maksudnya tidak ada dosa, tidak ada larangan. Wa fi riwayatin an Abi Jamrah, dalam riwayat lain dari Abu Jamrah rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia, kuntu aqudu ma'a Ibn Abbasin. Dulu aku pernah duduk bersama Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhu. Fakana yuq'iduni 'ala saririhi. Ya. Adalah beliau dulu mendudukkan saya, menyuruh duduk saya di atas tempat tidur beliau. Ya. Dalam keadaan apa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia yang mengetahui ya, ulama, beliau ulama dari kalangan sahabat, ahli tafsir yang paling tahu tentang Al-Quran dari kalangan para sahabat. Dan beliau ingin menjelaskan juga tentang tidak mengapanya duduk di atas tempat tidur. Ya. Dan termasuk kalau bilang duduk di atas tempat tidur, tentunya di atas bantal. Ya, atau di atas biasa segala sesuatu yang bisa dipakai untuk tidur. Hal ini juga untuk menepis sebahagian daripada kita yang mana kadang ada yang merasa berat, ya, apalagi punya keyakinan kalau duduk di atas bantal maka akan bisulan pantatnya misalnya. Ya, maka ini sekedar apa? Khurafat takhayul. Ya, Masya Allah, apa hubungannya bantal dengan bisul? Ya, apa hubungannya bantal bisa berpengaruh dengan bisul? Aduh. Dan kalau sudah diyakini semacam tadi, maka ini akan bisa menjadi syirik. Akan bisa menjadi apa? Syirik. Ya. Tatkala apa? Duduk di atas bantal itu menjadi asbab munculnya penyakit. Secara medis itu tidak ada hubungan. Secara medis itu enggak ada hubungan. Oleh karena itu, ini dihukumi syirik oleh para ulama. Syirik kecil. Dan syirik kecil hukumnya sangat besar dosanya. Ya, hukumnya lebih besar daripada dosa besar. Bahkan sebahagian para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan syirik kecil itu enggak diampuni dosanya. Syirik kecil dosa yang tidak diampuni dengan keumuman innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa ay yushraka bih, mempersekutukan Allah. Ya, an wa ma dakhala alaihi bi ta'wilil masdar. Ya. Innallaha la yaghfiru isyraka bih. Yang masdar di sini bermakna umum. Ya. Segala bentuk kesyirikan termasuk syirik kecil, bukan cuma syirik besar saja, syirik kecil juga enggak diampuni. Oleh karena itu, kalau ada keyakinan-keyakinan semacam tadi, ya, dan ini banyak beredar di tengah-tengah kita. Ya, barang siapa yang nanti duduk-duduk di pinggir pintu maka dia akan susah rezekinya. Ya, atau barang siapa ya yang ketika ditawari kopi enggak mau minum maka dia akan celaka. Ya. Dan yang kayak gini banyak beredar di tengah-tengah kaum muslimin, dan ini hukumnya syirik kecil. Ya. Allah akan takdirkan dia akan celaka. Kenapa? Karena dia enggak mau minum kopi yang saya tawarkan. Ya subhanallah, ini adalah dosa yang sangat besar. Keyakinan ini sangat berbahaya. Ya, sehingga kadang para salaf ya itu dalam keadaan apa menerangkan tentang hal-hal yang hukumnya tidak mengapa. Ya, seperti di sini misalkan ya. Tidak mengapa duduk-duduk di atas tempat tidur. Baik. Ya, termasuk juga buat kita. Ya, tidak mengapa makan pisang yang dempet misalnya. Enggak apa-apa. Ya. Kemudian enggak apa-apa makan tunggir, tetunggir. Ya, kalau di bahasa Jawa berutu. Ya, tunggir itu enggak boleh dimakan, ya Pak. Kalau orang sini enggak boleh makan tunggir katanya. Kenapa? Akan nyesal di kemudian hari. Ya, nyesal ketemu, nyesal di kemudian hari. Masya Allah. Ya, itu semuanya akidah yang berbahaya. Jangan kamu makan sayap. Anak-anak laki-laki, jangan makan sayap ayam. Kenapa? Nanti akan suka nempeleng istrinya. Ya, dan yang lain sebagainya. Dari keyakinan-keyakinan rusak. Ya, padahal sayap itu enak kan? Dagingnya empuk dan seterusnya. Ya. Dan ini keyakinan-keyakinan yang rusak yang harus segera dikikis. Harus diterangkan. Kenapa? Karena ini dosanya lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar daripada dosa berzina, karena itu syirik. Dosa syirik lebih besar daripada dosa besar. Sehingga ikhwat aliman azanallahu yakum, wajib bagi kita untuk menerangkan. Ya. Kembali ke sini, ya, jadi duduk-duduk di atas kursi atau di atas tempat tidur hukumnya tidak mengapa. Di atas bantal tidak mengapa. Dan itu termasuk perkara yang mubah. Kemudian kita lanjut, qolali, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepadaku, kata Abu Jamrah radhiyallahu anhu, aqim 'indi hatta aj'ala laka sahman min mani. Hendaknya engkau tetap tinggal di tempatku, di rumahku, sampai saya menjadikan untukmu sebahagian daripada bagian hartaku. Ya. Fa aqumtu 'indahu shahraini, maka aku tinggal sama beliau selama 2 bulan. Fata liman azanallahu yakum. Ya, di sini Abu Jamrah radhiyallahu ta'ala anhu seorang tabi'in yang mulia dari kalangan penuntut ilmu. Ya. Ketika Abu Jamrah ini seorang keturunan Persia. Persia itu di negeri Iran. Sekarang Persia di negeri Iran. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu itu sangat bersemangat dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Setelah meninggal Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sehingga Abu Jamrah ketika bertamu kepada Ibnu Abbas untuk belajar. Bayangkan dari Persia menuju ke Madinah. Jaraknya begitu jauh. Dari Iran menuju ke Madinah. Di zaman itu naik onta atau jalan kaki belajar. Untuk menemui Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memuliakan Abu Jamrah rahimahullah. Dengan disuruh tidur ya di tempat tidurnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, duduk di situ, tidur di situ untuk dijamu agar bisa belajar. Sampai tinggal 2 bulan. Masya Allah. Ya, ini diantara bentuk jihadnya sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian apa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu memerintahkan Abu Jamrah untuk menterjemahkan daripada ajaran Islam. Ya, dalam riwayat yang lainnya kuntu utarjimu baina yaday Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa bainan nas. Aku diperintahkan untuk menerjemahkan antara kalamnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan manusia, yakni orang-orang Persia. Kenapa? Karena agama ini tidak bisa sampai ke suatu daerah kecuali dengan bahasa daerah tersebut. Ya, seperti kita. Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab. Sunnah Rasulullah SAW itu dalam bahasa Arab. Maka kita kadang belum bisa paham bahasa Arab kecuali setelah ada penerjemah yang menyampaikan kepada kita. Sehingga fungsi penerjemah itu begitu besar. Ya, sampai-sampai di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meminta Abu Jamrah untuk tinggal selama 2 bulan membantu menerjemahkan agama ini untuk bisa tersebar kebaikan Islam ini kepada orang-orang Persia. Ya, masya Allah. Demikian juga kita. Kalau seandainya enggak ada orang-orang yang menerjemahkan untuk kita. Kira-kira kita bisa enggak paham Al-Quran? Ya, kita bisa enggak paham agama ini? Masya Allah, sulit bagi kita untuk memahami agama ini kecuali melalui lisan para penerjemah. Ya, dan di sisi lain para penerjemah juga dituntut untuk menjadi seorang yang amanah. Ya, karena ada seorang yang menerjemah, ternyata menerjemahnya apa? Ya, tidak amanah, tidak sesuai dengan isi dan kandungan yang ada di dalam ayat atau hadis tersebut. Ya, oleh karena itu barakallahu fikum, orang-orang yang belajar bahasa Arab kemudian menjembatani kaum muslimin dengan menerjemahkan ya karya-karya atau menerjemahkan ilmu agama ini, maka jasa mereka sangat besar. Ya, kita sangat bersyukur kepada mereka. Kita dulu enggak ngerti apa itu tauhid. Kita dulu tidak tahu apa itu sunnah. Tapi melalui mereka kita menjadi paham. Kita menjadi ngerti agama ini. Dan ini jasanya sangat besar. Kebaikan mereka jauh lebih besar daripada kebaikan ya orang tua kita. Orang tua kita mungkin enggak bisa untuk melakukan yang seperti yang mereka lakukan kepada kita. Ya, orang tua kita enggak bisa melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Ya, menyelamatkan hati kita, menyelamatkan agama kita. Ya, dari berbagai macam kesesatan dan penyimpangan. Masya Allah. Ya, ternyata mereka biiznillah para penerjemah itu bisa menjadikan kita paham dan ngerti ba'dallah sesudah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Khadari mana azanallahu yakum. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini kita diperintahkan untuk memuliakan tamu. Ya, memuliakan tamu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memuliakan Abu Jamrah radhiyallahu anhu sampai disuruh tidur bersama beliau menjamunya selama 2 bulan. Ya, apalagi tamunya ini adalah seorang penuntut ilmu yang akan bisa berjasa dalam menyebarkan dakwah sampai ke Persia. Ya, menyebarkan dakwah sampai ke negeri Persia, negeri tetangga. Maka ini adalah satu juhud yang luar biasa dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wallahu a'lam bishawab. Wah, nanti kita insyaallah kita lanjutkan bila di waktu akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in. Thank you.